بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الصحابة الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، dalam batangan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada umatnya bahwasanya akan ada pada umatku, kata beliau, para pendusta 30 orang. Seluruhnya menganggap bahwasanya dirinya adalah nabi. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala waqad ja'a adaduhum mu'ayyinan atau mu'ayyanan fi hadis Hudzaifah. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan telah datang bilangan mereka. Mu'ayyan yakni bilangan yang pasti dalam hadisnya Hudzaifah. Qala rahimahullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ummati kadzabuna tajaluna 27. Akan ada pada umatku 30 apa para pendusta, para tajal. Kadzabun tajal maknanya sama. Kadzabun yakni sama dengan tajalun. Karena makna tajal adalah dusta. Dajjal maknanya dusta, sama dengan kizib. Kadzabun siwa mubalaghah, para pendusta. Dajjalun juga para pendusta, bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman, tapi adalah maksudnya dari makna lughawi, yaitu mereka para pendusta. Sab'un wa isrun, 27 orang. Minhum arba'atu niswatin, arba'un niswatin. Di antara mereka 27 orang adalah 4 yang perempuan. Akhrajahu Abu Nu'aymin wa qala hadha hadisun gharib. Bilangan yang tadi disebutkan 27 orang, di antara mereka 4 dari kalangan perempuan, ini hadisnya gharib, ya kan? Cuma yang tadi 30 adalah ini yang lebih terkenal di kalangan kaum muslimin terkait dengan para orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Tapi itu pun yang memiliki syaukah, yang memiliki kekuatan. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai nabi yang enggak punya kekuatan, maka banyak, bisa dibilang ratusan ribuan sampai hari kita ini. Di dunia saja berkali-kali banyak orang yang mengaku nabi. Seperti yang akhir-akhir ini di Kalimantan, juga sebelumnya di Jombang dan yang lainnya. banyak mengaku nabi. Ada yang memiliki syauka kekuatan sehingga banyak yang mengikuti sampai berani menggunakan kekuatan bersenjata. Ini adalah tidak sebanyak yang terjadi di beberapa tempat yang mereka langsung sirna, enggak punya kekuatan apa-apa. Wa hadisus Sauban ashahu min hadza, hadisnya Sauban yang telah lewat yang panjang yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang kita dalam syarahnya, ini lebih sahih daripada hadis yang dibawakan oleh Abu Nu'aymin rahimahullah ta'ala yang bilangannya 27 orang di antara mereka 4 perempuan. Demikian beliau mengatakan wa hadis Sauban ashahu min lebih sahih, lebih dikenal, yang lebih muktabar. Qala al-Qadiyyah rahimahullah ta'ala udda man tanabba'ah, telah dihitung orang yang mengaku sebagai nabi. Min zamanin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-an, dari zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari kita ini. Maksudnya dari zamannya nabi sampai zamannya Qadiyyah. Mimman istahara bidzalika, zamannya nabi sampai zamannya Qadiyyah, dari orang-orang yang memiliki nama yang masyhur sebagai orang yang mengaku sebagai nabi. Wa urifa, dan dikenal. Wattaba'u jama'atun ala dhalalatihi, dan diikuti oleh banyak manusia dari beberapa penjuru di atas kesesatannya. Sebagian cetakan ala dhalalatin, yang benar pakai dhamir ala dhalalatihi. Fa wujida hadzal adadu fihim, maka didapati bilangan tadi pada mereka, yakni 30 orang. Wa man tala'a kutubal akhbar, dan barang siapa yang mentala'ah, yakni banyak memeriksa terkait dengan kitab-kitab yang berhubungan dengan sejarah, akhbar dan tawarikh ini sama saja, kitab yang berhubungan dengan pembahasan masalah sejarah. Arafa sihhata hadza, dia akan mengetahui tentang benarnya bilangan yang telah disebutkan dalam hadisnya Sauban 30 orang mereka yang mengaku sebagai nabi. Dalam catatan kaki lihat nomor 1. Ya kan? Yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fikri rahimahullah taala. Sayyid Siddiq Hasan Khan, Kitabun Al-Idha'atu lima kana wa yakunu baina yaday sa'ah. Al-Idha'ah ini pengumuman, maknanya i'lam. Al-Idha'ah itu maknanya pengumuman. Ya kan? Maknanya i'lam. Adha'ah yudhi'u idha'atan. Radio itu dalam bahasa Arabnya dikatakan idha'ah. Penyiar dikatakan mudhi, penyiar dalam radio. Kalau perempuan mudhi'ah. Jadi pemberitahuan lima kana, untuk apa yang telah berlalu dan akan datang. Ya kan? Yang ada di hadapannya datangnya hari kiamat, ya ini sebelum datangnya hari kiamat. Baina yadai sa'ah, ini apa? Sebelum datangnya hari kiamat. Dari dulu dan yang akan datang, tentang apa-apa yang terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Adda fihi ula'ika dajjalin ila zamanihi. Adda ini fa'ilnya adalah Siddiq Hasan Khan rahimahullah ta'ala. Beliau menghitung dalam kitab beliau Al-Idha'ah ini, mereka-mereka para dajjal, para pendusta, sampai zamannya beliau Siddiq Hasan Khan. Wadda minhum dajjala al-ifrinzi al-khabisa Gulam Ahmad Qadiani. Dan di antara mereka kata Siddiq Hasan Khan, para dajjal Zat-zat Efrinzi. Efrinzi ini dari Eropa. Efrinzi itu Eropa. Jadi bahasa Efrinzi maknanya Eropa. Zat-zat dari Eropa yang khabis, yang busuk, bernama Ghulam Ahmad. Nama murakkabnya Ghulam Ahmad. Al-Qadiani, Al-Hindi. Orang-orang Hindia itu banyak yang kelahirannya itu di daerah Eropa, di Inggris, Belanda, Perancis. Banyak sekali. Dulu kita kenal orang-orang Inggris ternyata aslinya adalah orang Pakistan, orang India. Jadi banyak orang-orang India dan sekitarnya itu lahir di daerah Eropa. Maka tidak asing seperti di sini, Ghulam Ahmad ini termasuk dari keturunan India, tapi tinggalnya di sana, di Eropa sana, kemudian ingin kembali ke India. Qabbahallahu akhzahu. Ini jumlah doa iya, doa buruk. Semoga Allah memburukkan dia, Ghulam Ahmad, dan semoga Allah akhza, yakni menghinakannya. Akhza yukhzi, ikhza itu menghinakan. Waman taba'u ala kufrihi, dan semoga Allah memburukkan dan menghinakan dia dan orang-orang yang mengikuti Ghulam Ahmad di atas kekufurannya. Fa'innau maqama bibitnatihi wadda'al mahdawiyah. Mahdawiyah yang ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka sesungguhnya tidaklah bangkit dengan membawa fitnanya dan mengklaim sebagai memiliki sifat Imam Mahdi, summa nubuah, kemudian mengklaim dia memiliki kenabian, ila bi'i azin wa mu'asa'adati daulati nasraniyah. Jadi dia tidaklah bangkit dengan fitnah dan mengklaim sebagai Imam Mahdi, kemudian mengaku sebagai Nabi. Tidaklah kemampuannya bangkit ini melainkan dengan pertolongan dan bantuan negara Kristen. Ya kan? Siyasatuha tafriqu li jama'atil muslimin. Politiknya negara-negara itu melainkan adalah untuk membuat perpecahan untuk kelompok-kelompok kaum muslimin. Jadi itu memang termasuk memiliki misi dari kufar. Siapa sih ini? Ghulam Ahmad. Misi dari kufar dibiayai oleh mereka untuk membuat fitnah di pertengahan kaum muslimin. Di antaranya adalah di negara-negara yang minus Islamnya seperti India. India adalah Islamnya minus. Rakyatnya segitu banyak, yang paling terbanyak rakyat di dunia adalah India dan Cina. Agamanya minus, maka gampang dipengaruhi, apalagi di saat mereka tertimpa dengan kefakiran. Maka melalui harta yang sampai kepada mereka, gampang untuk berpengaruh dalam kesesatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui sampai hari ini, banyak tertulis di daerah Pakistan. Dulu di dekat kita, kami belajar jauhnya enggak separah jauh, paling sekitar 100 meter dari tempat kita belajar, ada namanya Baitul Hamad. Baitul Hamad termasuk dari kalangan orang-orang yang pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad. Dari tempat kita belajar di Zehlem, ya kan, di Jamiatul Ulum Al-Athariyah, enggak jauh, paling 100 meter lebih sedikit aja, tertulis Baitul Hamad. Itu adalah rumah-rumah mereka yang mengikuti jejaknya Mirza Ghulam Ahmad. Jadi dari kalangan orang-orang yang mengikuti kenabiannya Mirza Ghulam Ahmad, sampai hari ini masih banyak. Baik. Siddiq Hasan Khan, beliau termasuk dari ulama India. Khan ini keturunan bangsawan, keturunan penguasa. Itu Khan itu nama keturunan, gelar dari keturunan bangsawan itu Khan. Tapi kalau Maulana atau Maulawi keturunannya Alul Ilm. Wa qala al-Hafidz rahimahullah taala ini Ibnu Hajar wa qaddara mistaqu dzalika fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mistaqu dzalik dzalik kepada hadis yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammadul Wahab, yaitu apa hadisnya Sauban. Wa qaddara mistaqu dzalika. Dzalika ini isim isyarat musyar ilainya adalah hadis yang dibawakan oleh muallif hadisnya Sauban. Ya kan? Itu muncul pembenaran sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan muncul di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahara muncul pembenaran bukti kecocokan apa yang tertera dalam hadis Nabi. Hadisnya Sauban tadi yang kita baca. Ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengaku Nabi. Fa kharaja Musailamah al-Kadzdzab bil Yamamah. Maka keluarlah di zaman itu Musailamah al-Kadzdzab di tempat namanya Yamamah. Walasat al-Ansi bil Yaman, di Yaman. Itu. Adapun setelah zamannya Nabi wa fi khilafati Abi Bakar Tulaihatu bin Khuwailid fi Bani Asad bin Khuzaimah. Wasajja fi Bani Tamim. Perhatikan di situ. Jadi fitnah ini kalau sudah mulai merasuk di kepalanya manusia, di zaman Nabi pun banyak ada orang yang mengaku Nabi, padahal dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dia bersaksi, tapi juga dia berani mengaku sebagai Nabi. Waqutil al-Aswad qabla ayyamut an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aswad juga termasuk di antara manusia yang mengaku Nabi, dia terbunuh sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqutila Musailamatu fi khilafati Abi Bakr radhiyallahu anhu. Sedangkan Musailamah al-Kadzdzab yang ada di Yamamah terbunuh pada masa khilafahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qatalahu Wahsy. Tadi enggak ada dalam sebagian cetakan. Qatalahu Wahsy. Qatilu Hamzata yawma Uhud. Musailamah ini yang membunuh adalah Wahsy. Wahsy ini dulu sebelum dia masuk Islam yang membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Kemudian Wahsy masuk Islam, sebagai tebusannya dialah yang membunuh sahabat Musailamah. Sebagai tebusannya satu-satu, ya kan, dulu membunuh Hamzah, maka kesempatan untuk beliau Wahsy radhiyallahu anhu wa rahimahullah taala membunuh Musailamah. Wasyarakahu fi qatli Musailamah yaumal Yamamah rajulun minal Anshar. Yang ikut andil dalam membunuh Musailamah, andil bersama Wahsy, ini perang Yamamah, seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Artinya Wahsy dibarengi dengan seorang dari kalangan Anshar membunuh Musailamah. Dua ini orang inilah yang memiliki andil besar dalam pembunuhan terhadap seorang yang mengaku Nabi. Itu termasuk mangkobah, termasuk biografi yang mulia. Keberadaan seorang membunuh, ya kan, orang yang mengaku sebagai Nabi. Maka tokoh kekesatan ini, ya kan, siapa yang mampu untuk membunuhnya masuk termasuk suatu keutamaan. Watabatulayhatu, tadi yang ada di zamannya Abu Bakar, yang dia mengaku Nabi, bertobat. Wa mata ala al-Islam, dan meninggal di atas keislaman. Fi zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebagian orang yang mengaku Nabi bertobat, kemudian meninggal di atas Islam. Wa nukila dan ada nukilan. Yani dengan sigota merit. Dan ada nukilan, ada berita, ada khabar, anna saja nama anak sejak nama perempuan yang mengaku Nabi. Tabat ayatuan juga bertaubat. Ya kan? Summa kharaj al-Mukhtar bin Abi Ubaid as-Sakafi wa ghalaba ala al-Kufah. Setelah itu keluarlah seorang yang mengaku Nabi dengan gelar namanya Mukhtar bin Abi Ubaid as-Sakafi. Dia memiliki kekuasaan di daerah Kufah di Irak. Fi awwali khilafati Ibnu Zubair, di awal khilafahnya Ibnu Zubair. Dan Abdullah bin Zubair. Wa dhahara mahabbat Ahlul Bait. Ini tanda kunci untuk seorang itu dipercaya mengaku sebagai orang yang mulia, menampakkan mencintai Ahlul Bait, yakni Ahlun Nubuwah. Keluarga Nubuwah. Wa da'anna sa'ila talabi qatalati. Bacaannya qatalah, ini jamak dari kata qatil. Qatil itu mufrad, jamaknya qatalah. Seperti kafir, jamaknya kafaroh. Hafid, jamaknya hafadoh, dan seperti itu. Dia menampakkan mencintai keluarga Nubuwah. Dan mengajak manusia, menyeru. Ya kan, manusia untuk mencari para pembunuhnya Husain. Ini embel-embelnya. Embel-embel agar diterima tentang kesesatannya. Mau mencari siapa saja para pembunuh Husain, cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatatba'uhum, lalu diikuti, ya kan? Fatatba'uhum, ya. Maka fatatba'uhum, maka dia mencari siapa saja yang mau mendukung dia dalam rangka membela darahnya Husain. Radhiyallahu anhu. Fakatala kasiran miman basar dalik. Fakatala kasiran miman basar dalik. Maka dia banyak membunuh. Dia membunuh banyak orang yang dulu termasuk sebagai pembunuhnya Husain. Faqatala katsiran mimman basarok. Qatala Husain begitu. Dia banyak membunuh orang yang dulu ikut andil dalam pembunuhan terhadap Husain. Wa aana alai, dan juga memiliki bantuan. Siapa yang termasuk memiliki andil membantu pembunuhan terhadap Husain juga dibunuh oleh ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Fahabbau nas, maka dengan cara itu dia banyak dicinta oleh manusia. Dikagumi oleh banyak orang karena memiliki nama mulia, yaitu mencari-cari siapa saja pembunuhnya Husain radhiyallahu anhu, putranya Ali, putranya Fatimah radhiyallahu anha. Demikianlah teori ataupun politik, ya kan, mengangkat nama-nama yang mungkin bisa dijadikan pengaruh untuk kebohongan dia. Tsumma idda'an nubuwah, setelah itu kemudian dia mengklaim sebagai nabi. Wa za'ama anna Jibril alaihissalam ya'tihi, dan dia punya anggapan bahwasanya Jibril alaihissalam datang kepada dia membawa wahyu. Seperti ini, ya kan? Cara yang dipakai oleh Ahlul Batil, tentunya menggunakan nama-nama yang mulia. Wa minhum al haris, punya nama apa? Haris. Ayo, punya anak kurang alif. Dan antara mereka yang mengaku nama adalah Haris al Kazab, pendusta. Kharaja bi khilafat Abdul Malik bin Marwan fakutilah. Dia keluar mengajak manusia supaya mengakui kenabiannya di masa kekhilafahnya Abdul Malik bin Marwan, lalu dibunuh. Wa kharaja fi khilafati Bani Al-Abbas jama'atun. Nah, banyak orang-orang yang dulu juga datang di masa khilafahnya Bani Abbas mengaku sebagai para nabi. Coba bayangkan. Jadi tidak asing Islam itu sebagai tunggangan untuk mencari kekuasaan. Islam sebagai tunggangan untuk mencari dunia. Maka itu, ya kan, jangan heran sampai hari kita ini, bahkan sampai hari kiamat, banyak manusia menunggang Islam dengan misi perkara dunia. Islam sebagai mati, ya, sebagai tunggangan, sebagai kendaraan. Bahkan para ulama pun banyak ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Ulama ditunggangi untuk kepentingannya, ya kan? Menggunakan nama-nama seorang alim yang mulia, Syekh Mukbil, ya kan? Syekh bin Bas dan yang lainnya. Jamaah tablik mengangkat namanya Syekh bin Bas, ya kan? Jamaah takfir mengangkat namanya Syekh Mukbil. Dan banyak sekali, ya kan? Dari kalian orang-orang yang mengikuti demokrasi, mengikut namanya, mengangkat-angkat namanya Syekh Nasir Al-Albani, namanya Ibnu Utsaimin. Ini memang sudah caranya alul beda. Caranya orang-orang yang punya kepentingan dalam perkara dunia dengan mengatasnamakan agama, biar banyak orang yang terkecoh. Seperti itu. Dulu seperti Jamaatul Haram, ya kan? Zaman tahun 80-an. Jamaatul Haram dari kalangan orang-orang yang dikatakan Juhaiman, pengikutnya para pengikut Juhaiman, ada orang yang juga di kalangan mereka yang mengaku Imam Mahdi, ya kan? Jadi misalnya seperti inilah ya, kau perhatikan perkara-perkara dunia ini kalau sudah dikaitkan dengan agama, maka menjadilah orang itu banyak terkecoh. Dan sampai hari kita ini, orang yang mengaku sebagai keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti di Malaysia, Jamaatul Arqam, siapa namanya pemimpinannya? Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Siapa namanya pimpinan Jamaatul Arqam? Siapa yang ingat? Yang dari Mbawian, siapa? As'ari Muhammad mengaku dari Ahlul Bait, ternyata apa? Orang yang biasa mangan sukun di Mbawian sana. Dipanggil Buya, pengikutnya saking kagumnya dengan As'ari Muhammad. Kalau ingin tahu siapa As'ari Muhammad, cukup melihat bulan. Dan di sana akan terlihat Syekh As'ari Muhammad dipanggil dengan Buya. Panggilnya Buya. Waktu itu ada kawan namanya Faruk menerbitkan majalah dalam rangka menghabisi As'ari Muhammad ini. Panggilan Buya ditambah huruf kecil, Buaya. Buya dikasih huruf kecil, huruf A kecil, Buaya. Sebar di Malaysia. Kenapa kok Buaya? Karena dia tiba-tiba punya istri sembilan. Bayangkan. Wanitanya menurutnya bersadar. Wanitanya mereka bersadar Jamaatul Arqam. Ternyata apa? Tiba-tiba apa? Muridnya? Istrinya sembilan, maka benarlah dikatakan dengan buaya darat. Nah, hari ini juga di Jakarta sana jawab orang yang mengaku sama namanya seorang ustaz Mansur, siapa? Yusuf Mansur, ya kan? Tiba-tiba siapa yang datang nanti bawa mobil, hari ini Innova, besok jadi Alphard. Nah, bawa uang 1 juta, besok jadi entah sekian ratus juta. Ini berikan. Jadi sedekah selanjutnya. Seperti itu. Ini ujungnya apa? Penipuan. Di banyak sekali para dajjal yang ada di muka bumi ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Walazal muradu bil hadis man at-tanubuwa mutlaqan. Dalam hadis yang tadi tertera dalam hadisnya Sauban, maksudnya bukan setiap orang yang mengklaim nubuwah secara mutlak, tidak. Fa innam la yuhsaun la yuhsauna kasratan. Sesungguhnya orang yang mengaku nabi enggak terhitung banyaknya. La yuhsauna kasratan likauni ghalibihim tanassa'a au tansa'u da'watuhu an jununin au sauda. Karena mayoritas mereka itu dakwanya memang timbul dari kegilaan. Gila. Wa innamal muradu man qamat lahu shaukatun. Nah, ini yang termasuk yang tertera dalam hadis tadi 30 orang itu yang mengaku nabi adalah man qamat lahu shaukah. Orang yang mengaku nabi telah tegak padanya kekuasaan. Shaukah itu kekuatan. Soka maknanya kekuatan. Wabadalau subhatun. Dan nampak bagi dia subha. Kaman wasabna sebagian telah kami sifatkan sebagian mereka. Waqad ahlakallahu ta'ala man waqa'alahu minhum dalika wa baqiya minhum man yalhaquhu biashabi wa akhiruhum dajjal al-akbaru. Dan sungguh Allah telah membinasakan orang yang telah terjadi bagi dia di antara mereka yang mengaku Nabi dan masih ada di antara mereka yang akan menemui, menyusul dengan kawan-kawan mereka yang mengaku Nabi, dan akhir mereka adalah para seorang apa si Dajjal yang paling terbesar. Ini. Jadi tentang fitnah yang terjadi pada umat ini enggak akan ada habisnya kecuali dunia ini sudah selesai. Ya kan, jangan terbayangkan kemudian Islam ini dan orang yang mengeluk Islam itu tenang, enggak ada gangguan. Bahkan gangguan terus menerus. Ya kan, dakwah yang benar adalah dakwah yang juga di sekitarnya banyaknya mengganggu, baik orang yang ada di dalamnya atau orang yang dari luar. Para munafikin dalam dakwah ini sangat banyak, enggak akan ada habisnya. Ya kan? Maka orang itu mulai sebab itu dakwah ini mulai berjalan diiringi langsung dari yang sama, waktu yang sama, para penyebar fitnah. Ya. Dakwahnya siapapun dari dakwah yang melanjutkan dakwah nubuwah ini di zaman kapanpun enggak akan luput. Seiring pada waktu perjalanan seperti waktu itu pula adanya para suruh fitnah menyebar keburukan dalam dakwah tersebut. Zaman Syekh Mukbil rahimahullah taala ketika awal kali turun di Yaman sampai di akhir hayat beliau, betapa banyak musuh dakwah di zaman beliau sampai beliau meninggal. Ya kan? Enggak akan ada habisnya. Maka itu perhatikan ya ikhwah. Ya kan? Jadilah seorang yang senantiasa memiliki kewaspadaan atas adanya beberapa fitnah yang masuk dalam medan dakwah ini. Bukan seorang itu menjadi orang yang mughafal, salafi tapi salafi mughafal, sunni mughafal, enggak tahu, ya kan, enggak tahu. Banyak sekali orang-orang yang ada di sekitarnya yang ingin merusak dakwah tersebut, dan ini terbukti, ya kan. Terbukti dakwah kita di sini ini, di Lamongan ini sudah berjalan 26 tahun. Masuk tahun ini sudah masuk 27 tahun. Ya kan? Enggak ada hentinya. Fitnah dalam dakwah ini enggak ada hentinya. Jangan dikira kemudian adem ayam kemari paloh jinawi kertora harjo. Ya kan? Jangan dikira. Akan terus. Maka kita minta sahabat kepada Allah Ta'ala. Dan semoga diberikan tafsiroh, pengetahuan dengan ilmu untuk mengetahui siapa saja akan merusak dakwah ini. Semoga kita selamatkan. Ya kan? Dan antaranya adalah ini yang tertera dalam kisah para orang yang mengaku Nabi, apa tujuannya? Mungkin fitnah, mungkin keributan di muka bumi. Ya kan? Padahal di antara mereka juga enggak segan-segan mengaku bahwasanya termasuk dari umatnya Muhammad, mengaku sebagai apa, memiliki persaksian dengan kalimat syahadat ini, tapi juga enggak sungkan juga mengaku Nabi. Seperti tadi dia memiliki, katanya apa, memiliki sifat-sifat sebagai Imam Mahdi yang muncul. Kemudian Jamaatul Arqam, mereka bilang tahun 2000 akan muncul Syekh Suhaimi dari timur, keluar dari gua. Ya. Yang dia akan melanjutkan misinya Imam Mahdi. Suhaimi siapa? Syekh Suhaimi. Dulu itu kita dapat cerita tahun 93. Dibilang tahun 2000 tinggal 7 tahun lagi, sekarang sudah 2022. Ini bangga ini Syekh Suhaimi. Ya kan? Itu ya kabar dengan itu. Qauluhu wa ana khatamun nabiyyin qala al-Hasan al-khatam alladhi khutima bihi. Khatam itu yang digunakan untuk mengecap, untuk dicap, untuk menutupi. Nah. Alladhi khutima bihi, yang dibikin untuk menutupi, itu adalah khatam. Yani annahu akhirun nabiyyin, beliau adalah akhir para nabi. Jadi khatam adalah yang dibikin untuk menutupi, mengakhiri. Kama qala ta'ala, maka na Muhammadun aba hadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad itu bapaknya seorang di antara kalian, para laki-laki kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa inna ma yanzilu Isa ibn Maryam fi akhir zaman hakiman. Maka ini terdapat antara bantahan terhadap sobatnya orang-orang yang mengaku nabi. Isa alaihissalam hanya saja nanti turun di akhir zaman sebagai seorang hakim. Ya, ini menerapkan hukum dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musallian ila kiblatihi, beliau Isa juga akan salat ke kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Ka'bah yang ada di Mekah. Fa huwa ka ahadi ummatihi, beliau Isa alaihissalam adalah seperti seorang dari umatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lain. Fal wa afdalu hadhil ummah, bahkan beliau Isa adalah yang paling afdal dari umat ini. Anak-anak jangan suka ketawa. Perhatikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi la yanzilanna fikum Ibnu Maryam hakaman muksiton." Bacaannya itu hakaman bukan hukman. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumpah, sungguh akan turun pada kalian Ibnu Maryam sebagai seorang yang adil. Hakaman muksiton, penegak kebenaran. Falyaksiranna as-saliba, pasti beliau akan menghancurkan salib. Walyaktulanna al-khinzir, dan dia pasti akan membunuh babi. Walayadu'anna al-zizyata, pasti dia akan membubarkan perpajakan. Jadi pajak ini akan bubar, akan sirna dengan turunnya Isa alaihissalam. Sebelum ini enggak akan selalu. Tetap akan ada perpajakan, bahkan akan diperbesar. Dan perpajakan ini termasuk dosa besar dan termasuk ijma' tentang haramnya. Sebagaimana penuturannya? Penuturannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pajak itu termasuk dosa besar. Ya kan? Mukus. Mufradnya makas. Atau dharaib. Mufradnya dharibah. Ini termasuk dosa besar. Ya kan? Dan termasuk perkara yang haramnya itu diijma'i oleh ahlul ilm. Sebagaimana penuturannya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka janganlah bekerja dalam dunia perpajakan. Kalau punya keluarga, kerja di sana. Dinasihati supaya dengan rela hati kerja yang lain. Rezekinya Allah masih banyak. Ya kan? Bukan sebagaimana suara para juru khutbah. Ya kan? Menganjurkan melalui mimbar Jum'ah. Agar semua kaum muslimin. Ya kan? Segera-segera memenuhi pajaknya. Seharusnya menasihati pemerintah, jangan memperbesar pajak kalau bisa. Bukan kok manusia suruh nuruti terus. Paling enggak harus menasihati pemerintah kalau memang punya kemampuan, jangan memperbesar pajak kalau enggak mampu menghabiskan atau mensirnakan atau menutup perpajakan. Ya kan? Baik. Qauluhu wa la tazalu ta'ifatan min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurru la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Qauluhu, dan senantiasa, ini namanya fi'il ataupun termasuk dari af'al istimrariyah. Wa la tazalu, itu namanya fi'il istimrari yang maknanya senantiasa. Senantiasa ada sekelompok dari umatku di atas kebenaran yang keadaannya dia adalah mansurah. Ya kan? Tertolong dengan kemenangan, la yadurruhum man khadalahum. Tidaklah membahayakan mereka siapapun yang menelantarkan mereka. Wala man khalafahum, dan siapapun yang menyelisih mereka. Qala Yazid bin Harun wa Hamad bin Hanbal, in lam yakunu ahlal hadisi fala adri manhum. Ta'ifah mansurah ini, ta'ifah dari umat Nabi di atas kebenaran yang dia itu memiliki kemenangan yang sifatnya diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kalaulah mereka bukan ahlul hadis, kata Imam Ahmad, dan kata Yazid bin Harun, aku enggak mengetahui siapa mereka. Ini sebagai bentuk rekomendasi kebaikan dan kemuliaan bagi ahlul hadis. Ahlul hadis itu bukan banyak di zaman kita, cuma segelintir orang, ya kan? Yang benar-benar memang memiliki ilmu riwayat dan diriwayat dalam masalah hadis. Adapun kita-kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang puas dengan para ulama kita ahlul hadis. Itu sudah maksimal. Ya kan? Kemampuan yang lebih daripada itu bukan ada pada kita. Kita cukup menyuarakan apa yang disuarakan oleh mereka. Sebagai orang yang mencari ilmu di tangan-tangan mereka, dan antaranya adalah Syekhuna Syekh Muhammad Ali Adam, ya kan, rahimahullah ta'ala, dan yang lain sedikit orang. Dan kita menyuarakan apa yang mereka suarakan dalam manhaj, dalam akidah, juga dalam mensikapi bagaimana mensikapi hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih daripada itu, kalau mau ingin menggebu-gebu, ujungnya terjungkal. Ya kan, jangan coba-coba mau terbang sebelum ada sayap-sayapnya. Ya kan? Mau terbang sebelum ada sayapnya, terjungkal. Qala Ali bin al-Mubarak wa Ali bin al-Madini wa Ahmad bin Sinan wal Bukhari wa ghairuhum innahum alul hadis hum. Damirhum ini adalah kembali kepada Ta'ifah Mansurah alal haq. Sekelompok yang diberikan kemenangan di atas kebenaran yang sifatnya la yadru man khadalahum wa la man khalafahum adalah alul hadis. Sebagai penuturannya Ibnul Mubarak, Ali Ibnul Madini, Ahmad bin Sinan, dan Bukhari dan yang lain. Wa Ali Ibnul Madini riwayatun humul Arab. Adapun dari Ali Ibnul Madini ada suatu riwayat ucapan beliau, ya ini mereka adalah Al-Arab. Siapa mereka Al-Arab? Wastadalla bi riwayati man rawa hum ahlul gharb. Wa fassara al-gharba bi talwi al-azimah. Ada riwayat dari Ali bin Madini bahwa mereka adalah Arab. Siapa mereka Arab ini? Beliau berdalil dengan riwayatnya orang yang meriwayatkan hum alul gharb. Gharb ini al-gharbu itu satu di antara makna gharb adalah timba yang besar. Mafhum? Dalwun, dalwun itu mufrad, jamaknya apa, siapa yang tahu? Nah. Siapa yang pernah ingat jamak dalwun? Ayo. Siapa? Enggak ada yang tahu? Nama Mus'ab. Dalwan. Dila. Nah. Baik. Makna al-gharb adalah dalwu al-dawul azimah, dalil mu'anas. Maka sifatnya di situ mu'anas azimah. Lianal Arab humul ladina yastakuna biha. Karena orang Arab lah yang dulu istaqo, yakni apa? Mengambil air dengan timba yang besar tadi. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, yajuz. Yajuz ini ayyakuna, bisa saja. Boleh saja. Akan keberadaan Ta'ifah Al-Mansurah tadi yang tertera dalam hadis di atas, jama'atan mut'addidatan min anwa'il mu'minin. Bisa saja bahwasanya Ta'ifah Mansurah tadi adalah jama'ah, nah, kumpulan orang yang bermacam-macam dari macam-macam orang-orang mukmin, ya kan? Ma baina suja'in wa basirin bil harb. Di antara mereka ada yang pemberani dan berilmu, basir, berpengalaman. Basir itu berpengalaman, sujak, pemberani dan berpengalaman dengan masalah peperangan. Dan di antara mereka ada yang faqih, muhaddis dan mufassir. Wa qa'imin bil amr bil ma'ruf wa nahyil munkar. Juga di antara mereka ada yang memang berani menegakkan perintah dengan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Wa zaidin wa abidin, seorang yang memiliki zuhud dan memiliki ibadah yang kuat terus kebenaran. Ini diantara mereka yang dikatakan Ta'ifah Mansurah. Bukan kemudian cuma satu sifat muhadisin saja, tapi bisa para pemberani dan berpengalaman dalam peperangan, faqih, muhadis, mufassir, yang berani menegakkan alam ribu dan mungkar, tapi di atas mandat yang benar. Walayalzamu ayyakunu mustami'in fi baladin wahidin. Enggak mengharuskan mereka-mereka itu tadi terkumpul dalam satu negeri. Balyajustima'uhum fi qatrin wahidin. Bahkan bisa jadi mereka itu boleh saja kumpul dalam satu daerah. Waftirakuhum fi aktaril ard, juga bisa mereka itu terpencar di penjuru-penjuru dunia bumi. Wa yajuz ayastami'u fil balad wahid, bisa saja mereka itu berkumpul di satu negeri. Wa ayakunu fi ba'din duna ba'din minhu, akan keberadaan mereka itu dalam sebagian tempat, tempat yang lain enggak ada mereka. Wa yajuz ikhla'ul ard min ba'dihim, boleh juga sebagian belahan bumi ini kosong dari mereka. Awalan bi awalan, awalan bi awalan, minum apa? Ila an la yabqa illa firqatun wahidatun bi baladin wahid. Artinya sebagai tempat sirna, tempat yang lain masih ada sampai enggak lagi tersisa kecuali satu kelompok tok yang ada di satu negeri. Fa idza anqaradu, inqaradu maknanya adalah habis. Inqarad itu habis. Maka bila mereka itulah habis, enggak ada lagi kumpulan mereka, orang-orang yang di atas kebenaran tadi, ja'a amrullah, datanglah perkaranya Allah yang tadi tertera dalam hadis, satta ya'tiya amrullahi. Ya kan? Inta mulakhasan ma'a ziyadatin fi habis, ringkas dengan juga sebagian adanya tambahan. Demikian dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimah taala. Qala al-Qurtubi wa fi dalil al-annal itsma'a hujjatun. Dalam hadis ini dalam potongan hadis ini ada dalil bahwasanya ijma itu adalah hujjah. Mana hujjah adalah boleh jadikan hujjah untuk perkara agama. Alasannya li anal umma idza istama'at faqad dakhala fi ta'ifa mansura. Umma ini kalau sudah bersatu dalam suatu permasalahan sepakat, sungguh masuk pada mereka ini ta'ifa mansura yang telah disebutkan di atas dalam hadis. Lihat nomor satu tentang kaki, wal al-murdu minal ijma', yang dimaksud dengan ijma' adalah ijma'u kulli man yu'taddu bihi min hadil umma fi jami' aktaril ard. Maksudnya ijma' adalah ijma'nya seluruh orang yang dianggap ijma'nya dari umat ini. Bukan semua orang yang mengaku ijma', tapi bukan semua orang, tapi kulli man yu'taddu bihi, yang dianggap dihitung, diperhitungkan ucapannya dari seluruh penjuru dunia ini. Wa ma'rifatu dzalika ghairu mutayassirah atau mutayassarah, untuk mengetahui tentang adanya ijma' bukan perkara gampang. Illa fima huwa ma'lumun bidarurah. Mengenal perkara yang dikatakan ijma' itu bukan gampang, kecuali perkara-perkara yang dia itu memang sudah diketahui secara pasti tanpa cari dalil. Kas sholawat, seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu ini jelas semua orang tahu itu adalah perkara yang dikenal dengan rukun Islam dan wajib fardu ain bagi yang balik laki dan perempuan kecuali dapat udur. Wasiyam dan puasa dan yang lainnya, siam Ramadan, bukan siam setelah mutlak, tapi siam khusus yaitu puasa Ramadan. Itulah kata ijma'. Jadi kalau kita katakan telah tegak ijma', sholat lima waktu adalah wajib, telah tegak ijma' bahwasanya puasa Ramadan adalah wajib, itu yang dikatakan ijma' yang bisa ditegakkan. Oleh dalika yurwa anis syafi'i wa ahmada anna manita'al ijma' ba'da sahabah faqad akhto'ah. Dikarenakan ini, karena sulitnya untuk mengenali ijma' secara sebenarnya, ada riwayat dari Imam Syafi'i dan juga dari Imam Ahmad, yang ini beliau mengucapkan, siapa yang mengklaim adanya ijma' setelah sahabat maka sungguh dia telah salah. Ya kan? Nah, ini hari ini tadi pagi kita melewati dalam usul fikih karya Imam Ibn Hazm dalam bab ijma', dan itu panjang pembahasannya. Maka kalau itu sebagai adab yang baik, ya, seorang talib mengatakan, bilangnya apa? Bilangnya sederhana saja. Menurut sebagian ahlul ilm, dalam perkara ini enggak diketahui adanya khilaf. Itu paling tinggi. Jangan dibilang telah ijma'. Siapa tahu di sana ada khilaf? Enggak tahu. Bagaimana untuk memfokuskan perkara ini secara utuh? Enggak mungkin bisa sempurna. Maka sebagai adab yang baik adalah seorang itu mengatakan, Ahlul ilm menyatakan dalam perkara ini tidak ada khilaf di dalamnya. Jangan dibilang telah tegak ijma', ya kan? Karena ijma' yang mu'tabar itu yang mungkin bisa dijangkau cuma di zaman sahabat tok. Ini sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah. Itu pun juga diingkari oleh Semukbil bahwa ijma' sendiri setara datnya bukan hujjah. Ya kan? Cuma yusta'nasu bihi. Ketika ada dalil, kemudian di sana ada ucapan ijma' yang mu'tabar, orang itu tenang, istaknas menjadi ayem dengan adanya nukilan ijma' di atas dalil yang telah diketahui tentang sahihnya dan mu'tabarnya. Maka itu hujjah yang benar adalah Quran dan Sunnah. Ijma' kalau ada alhamdulillah, kalau enggak itu bukan menjadi pusing kepala. Yang penting dalil telah berdiri tegak. Ini ringkas dari pembahasan masalah ijma' yang panjang lebar dibicarakan oleh Ahlul Usul dari zaman ke zaman sampai hari kita ini. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah.